Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriringan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk kepada bab yang ke-9 dari kitab Al-Janaiz. Babun al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Bab, si mayat diazab disebabkan oleh tangisan keluarga terhadapnya. Hadis 2139. Dan di dalam bab ini hadisnya cukup panjang, cukup banyak, ya. Ada kurang lebih hadisnya 18 hadis. Ini cukup panjang, mungkin kita mengambil beberapa hadis dan membaca perkataan Imam Nawawi di dalam pembahasan tangisan ini. Kita baca hadis yang pertama. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Abdullah ibn Numair jami'an an ibn Bishr. Qala Abu Bakr haddatsana Muhammad ibn Bishr al-Abdi an Ubaidillah ibn Umar qala haddatsana Nafi' عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar bahwa Hafsah, ini maksudnya adalah saudarinya sendiri, juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Hafsah menangis atas kematian Umar. Faqal, lalu Abdullah ibnu Umar mengatakan mahlan ya bunayya, pelan atau berhenti wahai bunayya, wahai anak. Alam ta'lami, tidakkah engkau mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit, sesungguhnya mayat itu yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, dia diazab disebabkan oleh tangisan keluarga atasnya. Hadis 2140. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Sa'id bin Musayyib admin Umar عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبري بما نيح عليه. Dengan sanadnya kepada Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda mayat itu diazab di dalam kuburnya disebabkan oleh ratapan yang dilakukan terhadapnya. Hadis 2141. Wa haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatada an Sa'id al Ibnu Musayyab Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala المیت يعذب في قبري بمن يحانه. Wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat itu diazab di dalam kuburannya disebabkan ratapan yang dilakukan terhadapnya. Hadis yang keempat dari bab di sini 2142. Wa haddatsana Ali ibn Hujr al-Sa'di wa haddatsana Ali ibn Mashar Ali ibn Mushir an al-Amash bi Salih an ibn Umar qala lamma tu'ina Umar ughmiya alayhi fasiha alayhi فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. Dengan sanadnya kepada Ibn Umar, dia mengatakan ketika Ibn Umar tertusuk atau Umar ditusuk sehingga dia pingsan, fasiha alaih, banyak yang menangis, menangisinya. Walamma afaq, ketika dia sudah sadar dari pingsannya, dia mengatakan, tidakkah kalian mendengar, kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayat itu sungguh, innal mayit la yu'adzamu bibukail hayy, sesungguhnya mayit itu sungguh diazab disebabkan oleh tangisan orang yang hidup. Hadis 2143 حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي ابن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه قال عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. Dengan sanadnya kepada Abi Burdah, dari abinya, dari bapaknya, Qal, dia mengatakan ketika Umar tertimpa, yakni tertusuk atau ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Ya. Suhaib dia mengatakan wa akha, wahai saudaraku. وقال له عمر لله عمر وكان وهي صعيب وهي صهيب أم علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال tidakkah engkau mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya mayat itu sungguh diazab dengan tangisan yang hidup. Hadis 2144 وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب ابن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل عمر فقال بحياله يبكي قال عمر حلامة تبكي أعلي تبكي ولي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. Dengan sanad kepada Abi Musa Al-Ash'ari, dia mengatakan ketika Umar tertimpa atau tersusuk, datanglah Suhaib dari rumahnya. Sampai dia masuk mendatangi Umar, maka dia pun melihat dan menangis. Lantas Umar mengatakan, kenapa kau menangis? Apakah engkau menangisiku? Dia mengatakan, ya demi Allah, aku menangisimu, wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar mengatakan, demi Allah, sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal may yubka alaihi yu'adzab, siapa yang ditangisi dia akan diazab. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحه وقال كان عائشه تقول انما كان اولئك اليهود. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Musa bin Talhah. Lalu dia mengatakan, Aisyah dulu mengatakan bahwasanya itu adalah pada orang-orang Yahudi. Baik. Kita lihat masih banyak lagi hadis-hadis, ya. Baik, kita lanjutkan saja dulu hadisnya. Ya. Setelah itu, jika ada kita waktu, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Hadis 2145, وَحَدَّثَنَا عَمْرُ النَّاقِدِ وَلَحَدَّثَنَا عَفْوَانَ بِنْ مُسْلِمٍ وَلَحَدَّثَنَا حَمَدٍ بِنْ سَلَمَةٍ أَنْ ثَابِتٍ أَنْ أَنَسْ أَنَّ مُرْ أُمَرْ بِنْ خَطَّابٍ لَمَّا تُعِنَا عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةٍ فَقَالَ يَا حَفْصَةٍ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب. وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب. Bahwasanya dari Anas, Umar bin Khattab ketika dia ditusuk, lalu Hafsah menangisinya dengan suara. Lalu dia mengatakan, yakni Umar mengatakan kepada Hafsah, ya Hafsah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi mengucapkan, orang yang ditangisi dengan suara dia diazab. Lalu Suhaib juga menangisinya dengan suara. Kalau Umar mengatakan, wahai Suhaib, tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang ditangisi dengan suara akan diazab. 2146, hadatsana Daud bin Rashid ibn Rusayd قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر فنحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائل فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي وكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقول فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله ولا فأرسلها عبد الله مرسله فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذ هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لي اذهب فاعلمني فعلم لي من ذلك الرجل فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذلك الرجل فإنه صهيب ولأمره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مره فليلحق بنا لما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه والأمر ألم تعلم أو لم تسمع قال أيوب أو قال أولم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله dengan sanadnya kepada Ibn Abbas itu sebelumnya ya yaitu kepada Ibn Umar bahwa Abdullah bin Abi Mulaikah duduk di samping Ibn Umar kita menunggu jenazah Ummu Aban putri Uthman dan di sampingnya ada Amr bin Uthman aja Ibn Abbas yang yaquduhu qa'idun فوراهُ أخبره بمكان ابن عمر. Lalu datanglah Ibn Abbas yang dibimbing oleh seorang. Lalu diperlihatkan kepadanya tempatnya ibn Umar. Lalu dia datang ke sana, duduk di sampingku katanya Abdullah bin Abi Mulaikah. Dan aku duduk antara mereka berdua, antara Ibn Abbas dengan Ibn Umar. Faidah sautu minad dar. Tentunya ada suara dari dalam, dari rumah. Waqala Ibn Umar, ka'annahu ya'aridu wa'ala amrin ayyakuma fayanhahum. Lalu Ibn Umar seakan-akan dia mengingatkan kepada Amr bin Uthman. Agar berdiri dan melarang suara itu. Lalu dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal mayit la yu'adzabu bi bukai ahlihi sesungguhnya mayit itu dia azab karena disebabkan oleh tangisan keluarganya qala fa arsalaha Abdullah mursalatan terus Abdullah dia mengirsalkan hadisnya. Qala Ibn Abbas mengatakan, kunna ma'a Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kami pada satu hari bersama Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Hatta idza kunna bil Baida sampai ketika kami berada di Baida, idza huwa bi rajulin nazilin fi dhilli syajaratin. Tahunya ada seorang yang singgah di bawah naungan pohon. Qala li, lalu Umar mengatakan kepadaku, idza fa'lam li dhalik, pergilah dan ketahuilah untukku siapa dia. Fa'lam li man dhalika ar-rajul. Fadhabtu wa idza huwa suhaib. Aku pergi tahunya itu adalah suhaib. Faraja'tu ilaihi, kemudian aku kembali kepadanya. Faqultu innaka amartani an a'lama dhalika min dhalik a'lama laka min dhalika ar-rajul fa innahu suhaib. Engkau telah merintahkan kepadaku untuk mengetahui siapa itu orang dan sesungguhnya tidak ada suhaib. Lalu murhu yalhaq bina, perintahkan kepada untuk mengikuti kami. Qultu ma'ahu ahlu, aku mengatakan bersamanya ada keluarganya. Ya. Wa in kana ma'ahu ahluhu wa rubbama qala ayyub murhu falyalhaq bina. Walaupun bersama keluarganya, perintahkan kepada dia untuk mengikuti kita. Falamma qadimna lam yalbas amirul mu'minin an usib. Ketika kami sampai di Madinah, Tidak lama setelah itu Umar tertusuk. Faja'a Suhaib yaqul, lalu Suhaib datang, dia mengatakan, wa akha, wahai saudaraku. Ya, wa sahibah, wahai sahabatku. Qala Umar, alam ta'lam? Umar mengatakan, tidakkah engkau mengetahui? Awalam tasma, tidakkah engkau tidak mendengar? Ya, qala Ayyub, Ayyub mengatakan, aw qala, ya, aw lam ta'lam, aw lam tasma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal mayyit la yu'adzab ba'da buka'i ahlihi. Maksudnya Nabi mengatakan sesungguhnya mayat diazab disebabkan oleh tangisan keluarganya. Urusan belakang Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya besok kita akan sambung hadis kita, ya. Hadis ke-9 nanti, ya. Ini ada masih ada tambahan. Qala fa amma Abdullah fa arsalahu mursala wa amma Umar fa qala bi ba'd. Ini Abdullah menjadikannya berita itu mursal dan Umar mengatakan bi ba'd. Fa kuntu fa dakhaltu ala Aisyah, aku berdiri dan aku mendatangi Aisyah. Siapa itu? Adalah Abdullah, yaitu Abdullah ibn Abi Mulaikah. Fahadathuha bima qala Ibn Umar, aku jelaskan kepada beliau apa yang disampaikan Ibn Umar kepada. Qala la. Aisyah mengatakan tidak. Wallahi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sedikit pun, ya, innal may yu'adzibu bukai ahadin, bahwasanya si mayat itu diazab disebabkan oleh tangisan seseorang. Lakinnahu qala innal kafir yaziduhu Allahu bibuka'i ahlihi 'adaba. Sesungguhnya orang kafir, yang diucapkan oleh Nabi, sesungguhnya orang kafir itu Allah tambah azabnya disebabkan oleh tangisan tangisan keluarganya terhadapnya. Wa inna Allaha lahu wa adhak wa abka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh dia ketawa dan menangis. Wala taziru waziratu wizra ukhra, suatu dosa tidak diwariskan kepada yang lain. Qala Ayyub, Ayyub mengatakan, qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Abdullah bin Abi Mulaikah, haddatsana Qasim bin Muhammad qala lamma balagha Aisyah qalu Umar wa Ibnu Umar qalat innakum la tuhaddithuni an ghairi kadhibain kadhibina wala mukadzabin walakin as-sam'a yukhti Umma Aisyah mengatakan bahwa ketika sampai kepadanya hadis Umar dan hadis Ibn Umar, dia mengatakan, sesungguhnya kalian menyampaikan kepadaku berita dari orang yang tidak bohong dan tidak dibohongkan. Akan tapi terkadang pendengaran itu boleh jadi keliru. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, secara zahir hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa si mayat diazab oleh tangisan keluarganya terhadapnya. Tapi yang maksud dengan tangisan di sini adalah tidak hanya sebatas air mata berkucur. Kita sudah mengetahui sebelumnya hadis Nabi SAW mengatakan bahwa air mata itu adalah kasih sayang, hati itu adalah lembut. Ya, maka itu tidak termasuk niyah. Karena Nabi SAW menangis ketika salah satu cucunya yang meninggal dunia. Akan tetapi adalah tangisan yang diiringi dengan omongan dan ucapan, ya, dengan suara yang tinggi. Ini yang dilarang, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan coba mempelajari tentang perbedaan ulama dan permasalahan ini. Tentu sebelumnya kita akan membaca hadis-hadis yang masih tersisa. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada pertanyaan, tentu pertanyaan dalam hal ini belum tuntas pembahasan kita, tapi mudah-mudahan pada besok pagi kita sudah bisa untuk menuntas sisinya dari bab ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Saipuddin di Labuhan Batu mau bertanya, apakah kita boleh menangis dengan meronta? Itu apakah azab kubur? Apakah kita boleh menangis dengan meronta? Ya, ini maksudnya meronta di sini tangisan terhadap mayat, ya. Apakah azab kubur? Yani apakah diazab di kubur gitu ya. Nah, ini pembahasan kita nanti insyaallah. Ya, ini menangis dengan meronta itu ya ini makan dengan muawwal. Suara kemudian omongan yang keluar. Taib. Assalamualaikum Ustaz, saya Abdul Fatih dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Apakah boleh menyolatkan mayat hanya membaca Al-Fatihah ketika si mayat mau dimasukkan ke liang lahat? Apakah memang ada kewajiban tali pengikat wajah? Semain harus dibuka. Terima kasih. Taib, yang pertama dari pertanyaan ini, bahwa kita menyolatkan jenazah, apakah cukup dengan membaca Al-Fatihah saja? Kalau seandainya itu yang bisa kita baca, boleh. Tapi kalau bisa kita membaca yang lain, maka hendaklah kita membacanya, ya, karena itu adalah bagian tata cara solat yang lengkap. Yang kedua dari pertanyaan di sini, apakah mewajib hukumnya tali pengikat mengikat wajah si mayat harus dibuka? Pertanyaan yang pernah saya baca dari yang hampir sama, kemudian dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya sebenarnya tali itu adalah sebagai pengikat di waktu dia mulai dari setelah sholat, setelah dikafani sampai dibawa ke kuburan. Ya, hukum asalnya itu, itulah gunanya diikat supaya jangan terbuka. Nah, setelah di kuburan, kata beliau dibuka. Ya, ada pun perintah untuk membukanya, wallahu alam saya tidak tahu, tetapi itu yang di antara yang disampaikan di fatwa ulama. Wallahu ta'ala alam. Bersedih dalam waktu yang lama sebulan, apakah termasuk niyaha? Ya, boleh jadi. Karena untuk apa namanya nangis itu hanya 3 hari dibolehkan oleh Nabi SAW ketika meninggalnya sepupunya yaitu Ja'far bin Abi Talib. Keluarga yang menangis, lalu ketika hari yang ketiga beliau mengatakan, ya, hari ini sudah hari ketiga, besok setelah ini tidak akan saya lihat lagi orang menangis. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, pemirsa melakil Allah subhanahu wa ta'ala, baru ini yang masuk ke dalam pertanyaan yang ke WA kita. Kita cukup sampai di sini, semoga ya bermanfaat. Oh ya, ini pertanyaan terakhir ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sah mengakikahi orang yang sudah meninggal, kemudian bagaimana dengan orang yang mendoakan mayat dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Mu'awwidzatain? Syukran Ustaz. Yang pertama dari dua pertanyaan di sini, akikah orang, mengakikahkan orang yang sudah meninggal. Anak misalkan kalau dia meninggal dan dia belum diakikahkan, boleh kita akikahkan supaya kita tidak terhalang dari syafaat. Karena anak yang kecil yang meninggal dunia, dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang kedua, membaca, mendoakan mayat dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah dari surah-surah Al-Mu'awwidzatain. Ini enggak ada dasarnya sama sekali, ya, enggak ada dasarnya. Kemudian juga tidak ada dasarnya untuk mengirimkan pahala bacaan surat. Ya, tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai pahala bacaan orang yang hidup kepada yang meninggal dunia. Tapi pemirsa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu. Mohon maaf belum banyak pertanyaan bisa kita jawab, karena nanti akan berhubungan tentang kita bahas bagaimana perbedaan ulama dan beberapa hadis yang kita pelajari. Demikian pemirsa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.